Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-aul. Untuk pembahasan al-jad wal-ikhwah, ketika berkumpul di sana kakek dengan saudara-saudara, ada khilaf, tapi kita ambil yang insyaallah lebih rajih, yaitu bahwasanya ikhwah itu gugur ketika berkumpul bersama kakek, dengan sebab kakek ikhwah gugur, sebagaimana ketika ada bapak ikhwah gugur dan kakek kedudukannya seperti bapak. Ya, ada khilaf, kalau mau dibaca mungkin kita akhirkan. Barangkali antum mencoba untuk mengetahui mazhab yang lain yang menetapkan jatah ikhwah ya ketika di sana ada kakek. Dan kita lewatkan saja dulu. Kalau mau ya mungkin nanti setelah selesai, kalau mau balik lagi ya. Jadi yang rajih, Allah alam, itu ditarji oleh ulama kita di masa kini, Syekh bin Baz, Syekh bin Thaymin dan yang lainnya, yaitu bahwasanya ikhwah itu gugur ya dengan sebab adanya kakek, dan khilafnya terjadi sejak dahulu. Ya, secara asal Allah alam lebih dekat bahwasanya ikhwah gugur. Kan alhiqu al-faraid bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah faraid kepada ahlinya, apa yang tersisa diberikan kepada siapa? Jenis laki-laki yang terdekat, berarti yang lainnya terhalang. Sekarang kita masuk ke ini saja, pembahasan al-aul. Penting ini, pembahasan al-aul. Di sini tidak diterjemahkan atau didefinisikan mana al-aul secara khusus, tapi ada nanti pada poin-poinnya. Tanqasimu masailul mirasi ila thalathati aqsam. Masalah-masalah warisan itu terbagi kepada tiga bagian. Halaman 54. Masalah-masalah warisan terbagi kepada tiga bagian. Anda tahu kan masalah, ya asal masalah itu. Masalah yang pertama adalah masalah adilah, masalah yang adil, berimbang antara asal masalah dengan siham al-warothah, jatah ahli waris. Jadi ketika di hasilkan asal masalah kemudian dihitung sihamnya sama, maka itu masalah adilah. Apa itu masalah adilah? Di sini disebutkan batasannya, wahyallati tasawat fiha sihamu ma'a aslil masalah. Masalah adilah adalah masalah yang sama berimbang padanya antara siham jatah-jatah ahli waris yang ada dengan aslul masalah. Dan ini yang sering kita lewati dalam contoh-contohnya, ya. Misal contoh, seorang mati meninggalkan zauj, suami, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Suami berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak ada far'un waris. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan satu orang, berapa? Setengah. Kenapa? Ya tidak ada di sana cabang yang mewarisi. Tidak ada aslun dakar, dan dia sendirian setengah. Tentunya aslun masalahnya dua. Ini mudah sekali kita menetapkan aslun masalahnya karena di situ penyebutnya sama, dua-dua. Tinggal diambil salah satunya, dua. Zauj setengah dari dua berapa? Satu. Ukhtun syaqiqah setengah dari dua berapa? Satu. Berapa sihamnya di sini? Satu tambah satu dua. Sama dengan apa? Aslul mas'alah. Sama kan? Asal masalahnya berapa? Dua. Jumlah sihamnya berapa? Dua. Zawj satu, ukhtun syaqiq satu. Selesai nih. Sudah selesai. Ya. Ini namanya apa? Masalah adilah. Masalah yang berimbang antara asal masalah dengan apa? Sihamnya. Bilangan asal masalah dengan jumlah sihamnya sama. Paham ini? Ya. Masalah yang kedua, masalah naqisah atau raddiyah. Masalah naqisah atau nama yang lebih dikenalnya raddiyah. Masalah radd. Apa itu masalah naqisah atau raddiyah? Wa hiya allati naqasat fiha sihamu an aslil mas'alah. Akan dibahas nanti pada halaman-halaman setelahnya masalah raddiyah ini. Nah, saja di sini al-musannif hendak menyebutkan secara globalnya dulu terkait dengan masalah, yaitu ada tiga. Yang pertama adilah, yang kedua raddiyah, dan yang ketiga a'ilah. Masalah raddiyah batasannya di sini disebutkan wa hiya allati naqasat fiha siham. Masalah yang pada masalah tersebut jatah si ahli waris, jatah para ahli waris naqasat, lebih kecil an aslil masalah, daripada aslul masalahnya. Jadi bagian-bagian ahli waris telah dikumpulkan semuanya, ternyata lebih kecil daripada aslul masalahnya. Maka terjadi yang namanya raddiyah, kembalian. Jadi dapat jatah tambahan nanti si ahli waris ini. Lihat contoh masalah raddiyah adalah seorang mati meninggalkan zaujah dan akhun li'um, saudara laki-laki sibu. Zaujah, berapa zaujah? Seperempat, kenapa seperempat? Tidak ada aslun far'un waris. Akhun li'um, saudara laki-laki sibu, berapa? Satu orang. Seperenam. Enggak ada penghalangnya di sini. Enam dengan empat hubungannya apa? Pertama tamathul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Apa? Tawafuq. 4 dengan 6 tawafuk ketemu di seper berapa? Seper 2. 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Tinggal 4 bagi 2 berapa? 2 kali 6 12. Atau 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 12, sama. Menurut Anasi wallahu alam lebih ringkas yang ini ya. Yang tadi kan harus dihafal. 12 asal masalahnya. Zaujah seperempat. Dari 12 berapa? 3. Akhul li'um seperenam. Dari 12 berapa? 2. Iya kan? Coba dilihat sihamnya, dihitung. Zaujah 3, akhun li'um berapa? 2. 5 berarti sihamnya. Sedangkan asal masalahnya 12. Maka terjadi di situ yang namanya raddiyah. Nanti sisanya berapa sisanya? 12 kurangi apa? 5. 7. Ini dikembalikan lagi ke zaujah dan akhli um. Bagaimana cara membaginya nanti di tempatnya? Ya. Atau kalau mau disebutkan sekarang juga enggak repot sih. Tinggal 12 nya dicoret, diganti berapa? 5. 12 yang dicoret diganti berapa? 5. Selesai. Berarti zaujah yang tadinya 3/12 jadi berapa? 3/5. Gedean mana? 3/12 dengan 3/5. Ya 3/5. Akhul li'um yang tadinya 2/12 jadi 2/5. Gedean mana? 2/12 dengan 2/5. Ya 2/5. Itu ringkasnya. Nanti masalah dia kita akan jelaskan lebih rinci di tempatnya. Ada di sana muskil ketika khususnya di sana ada suami istri. Karena pendapat jumhur, suami istri ini enggak dapat rod, enggak dapat balikan, enggak dapat sisaan. Sehingga kalau ada istri suami bagaimana? Ya nanti insyaallah di tempatnya. Tapi antum tergambarkan masalah rodi ya. Kapan itu terjadi? Ketika jumlah siham lebih kecil daripada apa? Aslul masalah. Ya. Jangan bingung antum, cih. Kok enggak pas ya? Selama ini kan antum ngitung pas-pas aja gitu. Cih, kok ini enggak pas sama masalah fikihnya? Enggak, itu raddiyah masalahnya. Ya. Yang ketiga masalah a'ilah. Ya, ini yang sedang kita akan bahas, ini yang kita bahas ini. Ya. Oh, ada di sini definisinya. Karena juga baru membahas sekarang. Masalah a'ilah, masalah a'ilah yang sering disebutkan aul gitu. Ya. Apa itu batasannya masalah a'ilah? Wa hiya allati zadat fiha sihamu an aslil mas'alah. Masalah a'ilah adalah masalah yang jatah-jatah ahli waris melebihi aslul masalah. Kebalikannya masalah raddiyah. Kalau masalah raddiyah jumlah sihamnya lebih kecil daripada aslul masalah. Kalau masalah a'ilah justru sihamnya jumlah jatah ahli waris yang dikumpulkan melebihi aslul masalah. Contoh, seorang mati meninggalkan kemudian akhul li isnan dua, ukhtun syaqiqah isnan dua. Ibu berapa? 1/6. Kenapa ibu 1/6? Karena saudaranya berbilang 2 lebih. Bahkan di sini 4. Iya. Kemudian akhul li saudara laki-laki seibu. 2 orang. Berapa? 1/3. Enggak ada penghalang di sini kan untuk saudara seibu dapat kan? Enggak ada penghalangnya kan? Iya. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 2 orang. Berapa? 2/3. Jangan lupa fiqihnya. Kalau antum misalkan membutuhkan merojaah lagi fiqihnya ya, apa kita merojaah lagi. Atau nanti barangkali pakai kitab yang lain merojaahnya. Kalau ini misalkan kurang belum lulus, gagal, harapannya kita yang kedua sukses ya. Atau sekarang kurang mungkin ya, dengan diulang jadi mungkin, atau untuk kira cukuplah misalnya sudah. Lihat umun 1/6. Kenapa? Tidak, karena saudaranya berbilang. Saudara seibu 2 orang 1/3. Kalau 1 orang berapa? 1/6. Ukhtun syaqiqah 2/3. Kalau 1 orang 1/2. Lihat penyebutnya 6, akhli 3, ukhtun syaqiqah 3. Ini 3 ada 2 dijadikan 1 saja. Berarti antum bandingkan penyebut 6 dengan 3. Bagaimana hubungannya 6 dengan 3? Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Tadakhul. Kalau tadakhul itu yang satu kelipatan yang lain. 6 kan kelipatannya 3, betul? Berarti diambil yang terbesarnya. Kalau apa? Tadakhul diambil yang terbesarnya. Iya. 6 antum jadikan sebagai apa? Aslul masalah. Hitung coba sekarang. Ibu 1/6, dari 6 berapa? 1. Akhuli 2 orang 1/3, dari 6 berapa? 2. Ukhtun syaqiqah 2/3, dari 6 berapa? 4. Coba hitung jumlah sihamnya. 1 tambah akhli 2/3, ukht syaqiqah 4. Jadi berapa semuanya? 7. Sihamnya setelah dihitung dan dikumpulkan 7. Sedangkan asli masalahnya berapa? 6. Aduh, bagaimana ini? Itu terjadi yang namanya aul, pengurangan. Jatah masing-masingnya terkurangi. Maka 6-nya dicoret, diganti 7. Paham? Kita bisa mengetahui masing-masing ini mengalami pengurangan berapa dengan cara lihat 6 ke 7 naiknya berapa? 1. Berarti 1/7. Masing-masing berkurang 1/7. Mengalami pengurangan 1/7. 6 ke 7, 1 kan? Ya 1 menyebutnya 7, berarti 1/7. Masing-masing kurang 1/7. Antum bisa buktikan dengan hitung pakai uang itu lah. Dia kan harusnya segini, kok jadi segini, berkurang berapa? Ya itu 1/7. Pakai uang dulu untuk uangnya misalkan 600 juta itu kan, 600 juta. Berapa nih kalau gak ada aul ini, ibu ini? Hah? Kan dia 1/6 nih, 600 juta, 100 juta ya. Sekarang 1/7. 100 juta enggak? Ya enggak. Berkurangnya berapa? 1/7 berkurangnya. Hitung aja sendiri ya. Paham ini? Ya, tergambar insyaallah ya. Ta'riful aul di sini didefinisikan apa itu makna al-aul? Ta'riful aul, definisi dari al-aul. Huwa ziyadatu sihamil mas'ala an asliha. Bertambahnya jatah-jatah, ya, ziyadatu sihami al-mas'ala an asliha. Kita ulangi, ya, aul adalah bertambahnya siham al-mas'ala dari asalnya. Jadi jumlah jatah setelah dikumpulkan melebihi aslul mas'alahnya, lebih besar dari aslul mas'alahnya. Jadi gak boleh misalkan ketika aul, sudahlah kamu aja gugur, jangan dikasihlah ibu misalnya, nggak bisa. Semuanya berhak. Sehingga untuk menegakkan keadilan, pengurangannya harus menimpa semuanya. Gak boleh, sudah kamu gak usah dapat lah. Ini asma sulayya 6, sihamnya berapa tadi? 7. Udahlah ibu misalnya gak usah, ya gak bisa. Semuanya berhak, kembali digugurkan. Nah, maka untuk mengupayakan keadilan, maka ada desainnya namanya aul. Pengurangannya menimpa semuanya, tidak ada satu pun ahli waris yang terkurangi, apa yang digugurkan jatahnya. Wa yu'athiru al-'aulu 'ala al-warasati haitsu yanqusu nasibun, haitsu yanqusu nasiba kulli waris. Aul ini memberikan pengaruh kepada para ahli waris semuanya, kena kekurangannya, pengurangannya. Yanqusu nasiba kulli waris, yaitu haitsu, di mana aul ini mengurangi bagian setiap ahli waris. Ya, nanti dengan contoh-contoh yang didatangkan akan lebih jelas. Aqsamu usulil masail bihasabil aul wa adamih, macam-macam usul al-mas'alah, asul mas'alah, melihat adanya aul dan tidaknya. Macam-macam asul mas'alah, melihat terjadinya, terjadi dan tidaknya aul pada masalah tersebut. Kita ulangi ya, barangkali kurang faham. Aqsamu usulil masail, pembagian-pembagian asul mas'alah, dilihat dari terjadinya aul atau tidak padanya. Paham ini? Jadi yang dibahas tentang apa? Pembagian asul masalah, dilihat dari terjadinya atau tidaknya aul di situ. Sebutkan di sini usulul masail munhasirah fi sab'ah. Asul masalah itu terkurung pada berapa sab'ah? 7. 2, 2, 3, 4, 6, ya. Apa? 8. 12, 24. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu saja. Pernah mendapat selain ini? Dari asal masalah? Enggak ada ya? Iya. Arba'un minha la ta'ul hiya. 4 dari 7 asal masalah ini enggak mungkin terjadi aul di situ. 2. Jadi kalau asal masalah 2 enggak mungkin ada aul. Paham? Atau 3. Kalau asal masalah 3 enggak mungkin ada aul. 4 dan 8 demikian pula. Paham ini? Ya. Yang kedua, wa thalathun ta'ulu. 3 asal masalah terjadi aul di situ, memungkinkan terjadi aul. Yaitu kalau asal masalah yang 6. Seperti tadi contoh yang baru kita lewatin itu, masalah ailah. 6 kan? Ya, itu 6. Ya. Jadi kalau asal masalah yang 6 mungkin terjadi aul, atau 12 atau kelipatannya 24. 6 kelipatannya 12, 12 kelipatannya 24. Itu mungkin terjadi aul di situ. Ya. Sekarang aulnya 6. Kalau misalkan asal masalah 6, aulnya keberapa? Gitu. Ta'ulu ila, naik asal masalahnya menjadi sab'ah, atau 8, atau 9, atau 10. Paham? Jadi kalau asal masalahnya apa? 6, ya. Maka aulnya bisa ke 7, bisa ke 8, bisa ke 9, bisa ke 10. Lihat contoh-contohnya. A itu. Ya. Yang pertama, seorang mati meninggalkan zauj, suami, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Suami berapa? 1/2. Saudari perempuan 2, 2/3. 3 dengan 2 apa hubungannya? Tabayun. Kalau tabayun diapakan? Dikali 2 kali 3 berapa? 6. Itu asal masalahnya 6. Sekarang dihitung, 1/2 dari 6 berapa? 3. 2/3 dari 6 berapa? 4. Dihitung berapa jumlah sahamnya? 3 tambah 4 7. Berarti dari 6 aul ke 7. Iya. Meningkat dari ke 6 ke 7. Ah, semakin meningkat asal masalahnya, semakin berkurang tentunya jatah siapa? Ahli waris. Berapa berkurang masing-masingnya? 1/7. Karena 6 ke 7 berapa? 1. Ya, 1/7. Ya, contoh yang aul dari 6 ke 8 sekarang. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, umun, ibu, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Zauj berapa? 1/2. Kenapa? Tidak ada far'un waris. Umun 1/3. Kenapa? Tidak ada far'un waris dan saudara cuma 1. Enggak menghalangi dari 1/3. Ini jatah yang terbesar dari ibu. Ukhtun syaqiqah sendirian berapa? 1/2. Lihat 2, 3, 2. Kalau ada 2 penyebutnya dicukupkan satunya saja. 2 dengan 3. Bagaimana? Tabayun. 2 kali 3 berapa? 6. Itulah asal masalahnya 6. Sekarang dihitung, zauj 1/2 dari 6, 3. Umun 1/3 dari 6, 2. Ukhtun syaqiqah 1/2 dari 6, 3. Coba hitung sihamnya. Zauj 3, um 2, ukhtun syaqiqah 3. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Wah. Lumayan ini pengurangannya. Dari 6 ke 8. Paham? Dari 6 ke 8. Berarti zauj berapa jatahnya? Ya jadi 3/8, bukan 3/6. Paham? Kalian mana sekarang 3/6 dengan 3/8? Ya 3/6. Berkurang atau bertambah jatahnya? Ya berkurang. Berapa pengurangannya? 6 ke 8 berapa? 6/8 2. 2/8 diperkecil jadi berapa? 1/4. Berarti masing-masing mengulangi mengalami pengurangan 1/4. Dihitung aja, bisa dihitung. Paham ini? Ya sulit kan? Aul. Yang penting antum harus pastikan dulu fikihnya, pembagiannya jangan salah. Kalau antumnya ceroboh dalam menentukan jatah-jatahnya, bisa jadi enggak terjadi aul, disangkanya aul padahal salah ngitung gitu. Awas tuh. Ya. Yang berikutnya yang jim. Nah, ini lebih banyak lagi nih ahli warisnya nih. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, ibu, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung satu, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, ukhtun li'um, saudari perempuan seibu. Zauj berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Ya, tidak ada cam yang mewarisi. Seperenam. Kenapa seperenam? Saudaranya lebih dari satu. Ukhtun syaqiqah satu orang berapa? 1/2. Ukhtun li'ab berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Takmilatan tsulutsain, menyempurnakan 2/3. Paham? Ini sila ini jangan dilupakan. Jadi saudari sebapak bagaimana warisannya? Ya dilihat. Kalau ada saudara laki-laki sekandung ya enggak dapat. Kalau ada saudara perempuan sekandung, dilihat berapa? Kalau saudara perempuan sekandungnya 2, ya saudari perempuan sebapak enggak dapat, ya kan? Tapi kalau saudari perempuan sekandungnya cuma 1, maka masih ada jatah 1/6. Iya kan? Maka diambil oleh siapa? Saudari sebapak. Iya. Ukhtun li'um, satu orang 1/6. Lihat, ini banyak penyebutnya, enggak terlalu sulit kan? 6 udah diambil satu saja, 2 berarti 6 dengan 2. 6 dengan 2 hubungannya apa? Tadakhul, diambil 6-nya yang besar. 6 sebagai aslul masalah. Silakan dibagi. Zauj 1/2 dari 6 berapa? 3. 1/6 dari 6 berapa? 1. Ukhtun syaqiqah 1/2 dari 6 berapa? 3. Ukhtun li'ab 1/6 dari 6? 1. Ukhtun li'um 1/6 dari 6? 1. Dihitung coba siamnya. Zauj 3, 1, ukhtun syaqiqah 3, ukhtun li'ab 1, ukhtun li'um 1. 3 tambah 1 4, tambah 3 7, tambah 1 8, tambah 1 9. Dicoret 6-nya diganti 9. Jadi zauj yang tadinya 3/6 karena terjadi aul menjadi 3/9. Yang tadinya 1/6 berkurang jadi 1/9. Berapa pengurangan yang menimpa masing-masingnya? 6 ke 9 berapa? 3, 3/9. Bisa diperkecil enggak? Bisa. Berarti berapa? 1/3. Ya gitu. Mengalami pengurangan 1/3. Ya, mengalami pengurangan 1/3. Ya. Kemudian yang dal. Iya, sekarang 10 semakin naik lagi aulnya. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, ya, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak 2, ukhtun li'um, saudari perempuan seibu 2, jadda nenek. Zauj 1/2, tidak ada siapa yang mewarisi, ya. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak 2, ya 2/3. Ukhtun li'um 2 orang lebih dari 1, 1/3. Jadda 1/6. Ini juga enggak sulit. 6 juga sama masalahnya, iya kan? Ya gue sendiri jelaskan lagi sudah. Udah kan? 6, 1/2 dari 6 berapa? 3. 2/3 dari 6? 4. 1/3 dari 6? 2. 1/6 dari 6? 1. Coba dihitung. 3 tambah 4, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Maka dicoret asal masalah yang pertama 6 menjadi 10. Berkurang tentunya. Berapa berkurangnya 6 ke 10 berapa? 4. 4/10. Bisa diperkecil enggak? 4/10. Hah? 2/5 berarti. Ya, 2/5 masing-masing berkurang 2/5. Ya itu. Aul namanya. Ah, sekarang aulnya 12. Kalau tadi aulnya berapa? Ya, aulnya 6. Jadi kalau aulnya 6, 5 7, 5 8, 5 9 10. Sekarang kalau asal masalahnya 12. Maka awalnya imma 13, imma 15, imma 17. Iya. Lihat contoh masalahnya, seorang mati meninggalkan zauj, suami, abun, bapak, umun, ibu, bint, anak perempuan. Zauj suami seperempat. Kenapa seperempat? Karena ada farun waris, bint. Abun berapa? Seperenam plus sisa. Kenapa? Karena cabangnya perempuan. Sisanya kalau masih ada tentunya. Ya. Om seperenam. Kenapa ada farun waris, bint? Bint satu orang setengah. Lihat di situ empat, penyebutnya 4, 6, 6, 2. 6 cukup yang 1, 2 sudah tertelan ke 4. 4 dengan 6 apa hubungannya? Tawafuk. Tawafuk kan ketemu di 1/2. 4 bagi 2 berapa? 2. Kali 6 12. Atau 6 bagi 2 berapa? 3. Kali 4 12 juga. Ah, 12 asal masalahnya. 1/4 dari 12 berapa? 3. 1/6 dari 12 berapa? 2. 1/6 dari 12 2. 1/2 dari 12 6. Itu bint. Coba dihitung berapa? 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 6, 13. Aul berarti dari 12 ke 13. Jadi zauj yang seharusnya 3/12, karena aul jadi 3/13. Berkurang. Berapa masing-masing kekurangannya? 12 ke 13 berapa? 1, berarti 1/13. Gitu. Gampang untuk mengetahui, masing-masing mulai 1/13. Nah itu. Berikut yang Mbak. Seorang mati, ya sekarang ke yang 15-nya ya. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, 2. Ukhtun li'um, saudari perempuan seibu, 2. Zaujah 1/4, kenapa? Tidak ada cabang waresi. Ukhtun li'ab, 2, 2/3. Ukhtun li'um, 2, 1/3, ini jelas. Berarti 4 dengan 3. Apa hubungannya 4 dengan 3? Tabayun, diapakan? 3 kali, 4 kali 3, 12. Tinggal hitung, 1/4 dari 12 berapa? 3. 2/3 dari 12 8. 1/3 dari 12 4. Hitung 3 tambah 8 11 tambah 1 tambah 4 15. Aul dari 12 ke 15. Berapa masing-masing pengurangannya? 12 ke 15 berapa? 3. Berarti 3/15. Bisa diperkecil enggak? 1/5. Nah, 1/5 masing-masing berkurang 1/5. Ya. Berikutnya. Ya, aulnya ke 17 sekarang. Seorang mati meninggalkan zaujah. Ini maghrib masih lama kan? Ya. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri, om, ibu. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, 2. Ukhtun li'um, saudari perempuan seibu, 2. Zaujah 1/4, kenapa? Tidak ada capek morisi. Om 1/6, kenapa? Karena saudaranya berbilang. Ukhtun li'ab 2 orang, 2/3. Ukhtun li'um 2, 1/3. Ini insyaallah enggak sulit kan? Ya. Berapa masalahnya? Lihat. 4 dengan 6 sudah, karena 3 itu sudah tertelan ke 6 kan. 4 dengan 6 hubungannya tawafuk di 1/2. 4 bagi 2, 2 kali 6 12. 12 asal masalahnya. Semoga sudah enggak ada masalah ya. Tentang bagaimana cara menghasilkan asal masalah. Insyaallah kan bisa Pak Don. Enggak ada apa keraguan lagi kan untuk menentukan asal masalah. Ya. 12. Zaujah 1/4 dari 12 3. Om 1/6 dari 12, 2. Ukhtun li'ab 2/3 dari 12, 8. Ukhtun li'um 1/3 dari 12, 4. Dihitung coba. Zaujah kan 3, om 2, ukhtun li'ab 8, ukhtun li'um 4. 3 tambah 2, 5. Tambah 8, 13 tambah 4, 17. Berarti awal dari 12 ke 17. Jadi yang dipakai 17 penyebutnya ya. Zaujah yang tadinya 3/12 karena awal dari 3/17. Gitu. Berapa berarti pengurangan yang terjadi pada masing-masingnya? 12 ke 17 berapa? 5. 5/17 itu berkurang segitu. Ya. Nah, sekarang awalnya 24. Ya, awalnya 24. 24 awalnya ke berapa saja katanya? 27 ya. Iya. Lihat, seorang mati meninggalkan zaujah, istri, bapak, ibu, bint, anak perempuan, 2. Zaujah 1/8, kenapa? Ada far'un waris, abun, 1/6 plus sisa, kenapa? Ada far'un waris, unsa, perempuan. 1/6, kenapa? Ada far'un waris, bint, 2 orang, 2/3. Lihat, penyebutnya 8, 6, 6, 3. 3 sudah tertelan ke 6, 6 ada 2, diambil satunya saja. Berarti 6 dengan 8, ini bandingan. Apa hubungannya 6 dengan 8? Hah? Apa 6 dengan 8? Kalau tadakhul kelipatannya, 8 kelipatannya 6 bukan? Bukan. Tawafuk, ketemu di seberapa? 2. Berarti 8 bagi 2 berapa? 4 kali 6? 24. Atau 6 bagi 2? 3 kali 8? 24 juga. Ya, harus mungkin ini kayak ini. Ini memang mudah justru fikihnya aja. Ya. 24, karena zaujah 1/8 dari 24, 3. Ab 1/6 enggak usah dipikiri, ainnya itu enggak ada, baru-baru sisa. Kurang ya. Iya. Ya sudah dari tadi. Dibesarkan dulu gimana sih? Ya gak usah, 24 masa dibesarkan lagi, ya jangan, tetap 24 juta uangnya, masa dibesarkan lagi. Ya itu sih sama aja dengan gak ada ini. Jadi misalkan uangnya nih, antum uangnya 24 miliar, biar semangat antumnya melek gitu. Kalau 24 ribu 24 miliar uangnya. Harusnya kan zaujah itu 3. Ya, 24 miliar berarti berapa dibagi 24? 1 miliar ya. Ya, kan 24 miliar. Kalau belum terjadi aul, dibagi 24 berapa? 24 miliar bagi 24 1 miliar kan? Berarti zaujah 3 miliar kan? Insyaallah adem 3 miliar. Nah, sekarang terjadi aul, ya bukan 3 miliar berkurang. Berarti 24 miliar dibagi 27 kurang. Baru dikali 3. Gitu, paham? Ya. Iya. Antum cara ngitungnya bisa bolak-balik. Misalkan 24 miliar dibagi 27 dikali 3 itu jatahnya zaujah. Atau 24 miliar dikali 3 bagi 27 itu juga sama aja. Sama. Ya, om 1/6 dari 24 4. Dua, kemudian bint 2/3 dari 24 16. Hitung coba. 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 16 27. Aul dari 24 ke 27. Berapa naiknya 24 ke 27? 3. 3/27 bisa diperkecil enggak? Bisa. Berarti berapa? 1/9. Ya, berkurang 1/9. Nah, itu gitu. Gampang itu. Kalau untuk penasaran jadi hitung aja pakai duit. Dari segini ke segini tuh oh iya benar ya. 1/9 berkurangnya gitu. Tamarin al-aul, latihan aul sekarang. Iqsim al-masaila at-tali. Coba bagi masalah-masalah berikut. Hadol maju, Budi ya. Langsung kerjakan di sini. Ya cepat. Ada dua orang sekaligus. Ayo Pak Don, Mbak Syakir saudari, sekandung berarti. Ya. Antum yang Mbak Pak Don. Mau nyoba Zer? Sudah setengah lebih. Ya, di sini yang A seorang mati meninggalkan zauj suami syaqiqah, mungkin di sini ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian ukhtun li'ab, saudari perempuan sepapa, ukhtun li'um. Enggak ada bilangannya ya, mungkin satu kalau enggak ada ya. Cepat loh kalau udah biasa mah. Fiqihnya jangan lupa itu. Ya belum. Yes. Si lihat aja kakinya. Itu salah. Ya belum tentu awal enggak coba. Jadi hitung aja dulu ada awal enggak. Tapi ya kadang emang kayak gitu anak aul. Seringnya emang kasusnya seringnya pas adilah. Tapi ya kadang terjadi rod aul. Beda-beda. Iya, jadi ditetapkan dulu semua ahli waris masukin, masuk. Ya, jangan sudah ketemunya itu posisinya terhalangi berarti ya. Ya sudah, coret enggak dihitung itu. Kan ada yang mahjub gitu. Sementara kumpul semua enggak apa-apa. Siapa sana ya. Tapi kalau antum sudah, ini sih enggak usah. Begitu disebut ada anak laki-laki, saudara semua disebut. Tertutup sudah. Kalau ada bapak, cabang laki-laki, ya sudah samping itu saudara-saudara juga bisa dianggap. Apalagi paman. Tadi ini kan kita belajar yang tidak ada sisanya sama sekali saja. Hmm. Ya emang kalau kita disuguhkan langsung ada sisanya bingung. Iya. Iya, jadi yang di awal-awal itu contoh ya adilah semua hampir kan ya biar enggak buyang kitanya. Biar supaya enggak. Iya, enggak pecah konsentrasinya. Ih, kok enggak pas. Ya. Ini tampaknya seperti kenyataannya jadi. Iya, iya. Benar. Ya nanti selain ini rod nanti, karena rod ini lebih agak rumit dikit, tapi enak sih. Betul kan? Coba kita cek. Dari 6 10. Yeah. Ya, seorang mati meninggalkan suami setengah. Iya. Saudari sekandung satu ya setengah. Saudari sebapak, berapa saudari sebapaknya jumlahnya? Saudara sebapak berapa? Kok setengah juga? Nah, seperenam kan takmilata sulusain. Ah, habis nanti kalau itu. Takmilata sulusain, jangan lupa itu. Seperti anak perempuan dengan cucu perempuan. Saudari sebapak kan? Sebapak, ya seperenam dia menyempurnakan 2/3. Iya, saudara sekandung kalau 2 orang kan 2/3. Kalau 1/2, masih ada sisa kan 1/6. Nah, itu kalau ada saudari perempuan sebapak ngambil pas jadi 2/3. Adon bolak-balik aja sih. Jadi 5 aja lebih kecil yang mau. Coba kita lihat. Ya enggak apa-apa sudah kerjakan sebisanya. Seorang mati meninggalkan zauj suami setengah. Betul. Ya, kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 2 orang. 2/3 betul. Akhli um 2 orang. Betul. 3 × 2 berapa, Pak? Antum kok 2 sih? 6 kebalik tulisnya itu. Iya, kalau nggak bisa pakai tulisan Arab, pakai Arab, pakai tulisan yang ini aja lah. Biasa. 6. Antum salah tulisin 6 2. 2. Ya. 2/3 × 5. 1. Setengah dari 6/3. Jadi ganti ininya. Harus cermat. Antum pakai tulisan itu aja, nomor Indonesia aja. Setengah dari 6 berapa? 3 kan? Nah. Antum pakai tulisan Arab jadi bingung sendiri. Aul kan? Aul. Iya. Aul. Jadi 2/3 6, 2/3 6 berapa? 7. Ya, itu 2/3 dari 6 berapa? 2/3 dari 6? Ya, coretnya. Iya. Coret dari 7. Ya. Ini 2/3 6 x 12 3. Ah, coba dihitung dulu 2/3 dari 6. Tadi kan ada 2 yang itu. Coba dihitung lagi. 2/3 dari 6 berapa? 4. Nah, 4 antum tadi 2 pakainya. 4. Iya kan 2/3 dari 6. Tadi kan antum 2 awal ngitung dulu. Nah, ini ganti lagi itu. 4. 4. Nah, 1/3 dari 6. 2. Full. Sudah itu berapa hitung? 7, 9. 9. Iya. 9. Hai Pak Nur, mau coba? Iya. Antum mau coba? Fadal. Satu lagi aja. Udah, Cer. Silakan ya, kita tutup dulu ya. Sudah masuk waktu maghrib ya. Subhanallah bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.